di tanah lapang yang sangat luas, yang mana mereka berdiri di situ menunggu ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat itu mereka mengalami kesulitan, keadaan yang sulit, yang sangat menakutkan, keadaan yang genting, sehingga sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ketika manusia dalam keadaan demikian, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian melihat keadaan kalian sekarang ini? Bukankah telah sampai kepada kalian keadaan yang sangat sulit? Keadaan yang susah pada saat ini. Tidakkah kalian mencari seseorang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagian mengatakan, datangilah oleh kalian Adam, Nabi Adam. Karena sungguhnya dialah bapaknya umat manusia. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau sesungguhnya engkau adalah bapaknya umat manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruhnya kepadamu, ya, meniupkan ruh kepadamu darinya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan mereka bersujud kepadamu. Setelah mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam, kemudian mereka pun mengatakan, "Naam. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu wahai Adam. Mintalah syafaat, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Naam, bukankah engkau telah melihat keadaan yang kami alami sekarang ini?" Ya, ini keadaan yang sulit yang dialami oleh mereka di saat itu oleh umat manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal manusia diciptakan sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas dan matahari pun didekatkan kepada mereka. Keadaan yang benar-benar genting, benar-benar sulit, sehingga mereka pun takut dengan keadaan itu. Mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam pun menjawab, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini, dan tidak pernah dia, Allah Subhanahu wa taala itu, marah seperti kemarahannya pada hari ini sebelumnya, dan tidak pernah pula marah seperti saat ini pada masa yang akan datang setelah ini. Nah, kemudian beliau pun mengatakan, menyampaikan uzur. Nah, beliau menyampaikan uzur bahwasanya dulu beliau pernah melakukan kesalahan, karena dulu Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk mendekati satu pohon, akan tapi beliau melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun dikeluarkan dari surga. Beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku pada hari ini pun butuh terhadap syafaat itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, idhabu ila ghairi, kalian pergilah kepada selainku, minta tolonglah kalian, mintalah syafaat kepada selainku, sungguhnya aku tidak mampu untuk memberi syafaat itu. Idhabu ila nuhin, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fayatuna nuhan, kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuhu anta awalur rusuli ilal ardi, mereka pun mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya engkau manusia yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk umat manusia. Kau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hadis ini juga yang dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah, sebagai dalil bahwasannya rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Engkau adalah awal rusul, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa samakallahu 'abdan syakura, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Ya, sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagona, tidakkah engkau melihat, memperhatikan apa yang menimpa kami pada saat ini? Fayaqulu lahum, kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam pun mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban. Sama jawabannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebagaimana jawaban Nabi Adam, sesungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Dengan kemarahan lam yaghdab qablahu mithlah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah sebelumnya dengan kemarahan seperti ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah marah setelah ini dengan kemarahan seperti kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada hari ini. Wa innahu qad kanat li da'watun, sungguh dahulu aku memiliki satu doa yang enam, mana doa tersebut, kata beliau, da'autu biha ala qaumi, yang doa tersebut justru aku gunakan untuk mendoakan kebinasaan bagi kaumku. Nah, ya ini beliau anggap sebagai kesalahan, sebagai kekeliruan beliau, sehingga beliau takut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala memintakan syafaat untuk umat manusia pada saat itu, karena beliau merasa beliau memiliki kesalahan karena telah mendoakan kaumnya dengan kebinasaan, dikarenakan kaumnya membangkang, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentaati beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kata beliau, nafsi, ya, sekarang ini justru aku lebih membutuhkan, aku juga sama dengan kalian butuh terhadap syafaat ini, sehingga aku tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Nah, idhabu ila Ibrahim, kemudian beliau mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi ini beranggapan bahwasanya Nabi Ibrahim lebih berhak untuk memberikan syafaat ketimbang beliau, sehingga beliau pun menyarankan kepada umat manusia yang mendatangi beliau untuk datang kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim memintakan syafaat naam untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Naam. Fayatuna Ibrahim fayaqulun, kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim dan mereka berkata, anta nabiyullahi wa khaliluhu, wahai Ibrahim, kamu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala dan khalilnya dan kekasihnya, kasih Allah Azza wa Jal, min ahlil ard, dari penduduk bumi ini. Nah, Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Khalil artinya kekasih, tapi tingkatannya al-khalil, ya, itu lebih tinggi dari enam. Al-mahabbah, khullah itu lebih tinggi. Ya, kedudukannya, kecintaannya dibandingkan Habib. Nah, makanya Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan, inna allaha qad takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Atau kama qala alaihissalatu wassalam, Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil pula. Sesungguhnya engkau ini adalah khalil Allah Subhanahu wa taala dari kalangan penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbik, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbu wahai Ibrahim. Kala taro ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat wahai Ibrahim keadaan kami sekarang ini, apa yang ada pada kami sekarang ini. Ala taro ila ma qad balaghana, tidakkah kamu melihat, memperhatikan apa yang sedang menimpa kami ini dari kesulitan, kesusahan. Nah, dan dari ketakutan, kekhawatiran yang akan menimpa mereka dari bencana dalam keadaan yang sangat sulit pada waktu itu. Fayaqululahum, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu ma mithlahu. Sama jawabannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan Nabi Adam, demikian pula Nabi Nuh. Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, qad ghadiba al-yawma, Rabbku sedang murka, ya, marah pada hari ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah marah seperti kemarahan Allah pada saat ini, sebelum ini. Naam, wala yaghdabu ba'dahu mithlahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah lagi, tidak marah lagi setelah ini seperti kemarahannya pada saat ini. Nam wa dzakara kadzabatihi, dan beliau menyebutkan nam kedustaan beliau, kesalahan beliau, ya. Beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan beliau. Beliau meminta uzur bahwasanya beliau tidak mampu memberikan syafaat kepada umat manusia pada saat itu. Nafsi-nafsi, ya, beliau pun mengatakan bahwasanya beliau sendiri juga butuh, ya, terhadap syafaat itu pada saat ini. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Kemudian beliau pun mengatakan, pergilah kalian, mintalah syafaat kepada selainku, sungguhnya aku tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Nah, pergilah kalian kepada Nabi Musa, kata beliau. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, fayakuluna ya Musa anta rasulullahi. Maka umat manusia pada saat itu pun mereka mendatangi Nabi Musa, nah, meminta kepada Nabi Musa agar beliau meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, memohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Mereka pun mengatakan, wahai Musa, nah, wahai Nabi Musa, sesungguhnya kamu adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Faddalakallahu birisalati wabitaklimihi, Allah mengutamakanmu dengan risalahnya, kerasulannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakanmu dengan mengajakmu berbicara. Nah, Allah wakalamallahu Musa taklima, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi Musa berbicara dengan pembicaraan. Nah, mereka menyebutkan keutamaan Nabi Musa, berharap dengan itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam mampu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh engkau diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan risalahnya, dan engkau pun diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di atas manusia seluruhnya. Nah, ini keutamaan yang Allah anugerahkan kepadamu wahai Musa. Isfa'lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa, kata mereka. Ala taro ila ma nahnu fi, ala taro ma qad balagona, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang ini? Tidakkah engkau memperhatikan apa yang sedang menimpa kami, kata mereka, dari kesulitan-kesulitan, ya, pada saat itu dalam keadaan sangat sulit, yang sangat genting, dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir di satu tanah lapang yang luas, kemudian matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, bagaimana mereka tidak takut dan khawatir kita saja di zaman sekarang ini yang matahari sangat jauh, begitu jauhnya. Ketika di siang hari kita berdiri di enam terik matahari, niscaya kita tidak akan mampu menahan teriknya matahari tersebut. Ini matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka dalam jumlah yang sangat banyak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama dan yang terakhir di tempat yang sama. Bagaimana mereka tidak panik, tidak takut dalam keadaannya seperti itu, sehingga mereka berusaha mencari pertolongan, mencari bantuan, siapa yang bisa menolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Musa pun mengatakan, fayaqulu lahu Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang marah pada hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah dengan kemarahan yang seperti ini sebelumnya dan yang akan datang. Ya. Allah sedang marah. Yang Allah tidak pernah marah seperti kemarahannya pada saat ini, sebelum ini dan yang akan datang. Beliau pun tidak berani memberi syafaat kepada umat manusia. Tidak berani menemui Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat kepada mereka, untuk mereka. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Nah, sungguh dahulu aku pernah membunuh satu jiwa yang padahal aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Beliau menyebutkan dosa beliau, kesalahan beliau di masa lalu, sehingga beliau takut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat. Beliau tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat bagi umat manusia. Nafsi, nafsi, kata beliau. Ya, sekarang ini ya, aku pun mengurusi diriku sendiri yang tidak mampu untuk memberikan syafaat untuk kalian, sementara aku sendiri butuh kepada syafaat itu, kata beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, idhabu ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa fayakuluna ya Isa. Mereka pun mendatangi Nabi Isa dan mereka mengatakan, wahai Isa, anta Rasulullahi wa kalam tannasa fil mahdi wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Mereka mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah, dan engkau juga telah berbicara kepada manusia semenjak engkau masih bayi. Dan ini keutamaan-keutamaannya disebutkan oleh mereka, keutamaan Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah kalimat, engkau adalah kalimat yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fasfa' lana ila rabbik. Setelah mereka menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Isa, mereka pun mengatakan, "Naam. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ala tarama nahnu fihi, ala tarama qad balagona. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami sekarang ini? Tidakkah engkau memperhatikan apa yang menimpa kami dari kesulitan-kesulitan pada saat ini?" Ya, ini mereka sangat berharap Nabi Isa ini mampu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa pun menjawab sama dengan jawaban nabi-nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang murka pada hari ini, sedang marah pada hari ini, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah seperti kemarahannya pada saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah dengan kemarahannya seperti kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Nah, walam yadhkur lahu dzanban, akan tapi nam ya tidak disebutkan satu dosa pun dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nah, hanya saja beliau tidak berani untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan syafaat untuk umat manusia. Beliau pun mengatakan, nafsi ya, pada saat ini aku sendiri lebih butuh terhadap syafaat itu. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatunani nam. Mereka pun mendatangi, fayatuni, mereka pun mendatangiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakuluna ya Muhammadu. Mereka mendatangiku dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah nam. Dan engkau adalah penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mereka menyebutkan lagi keutamaan yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana beliau menjadi penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada lagi enam nabi dan rasul yang diutus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan bahwasanya engkau wahai Rasulullah alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Naam. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat pada Rabbmu untuk kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat apa yang kami alami sekarang ini, tidakkah engkau memperhatikan apa yang sedang menimpa kami dari kesulitan pada saat ini. Nah, kemudian belum fa antaliku, aku pun berangkat pergi. Fa'ati tahtal arsy fa'aqa usajida, aku pun pergi mendatangi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jal, dan aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nam fa'aqa usajidan li rabbi, aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Tumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengilhamiku dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, dan sebaik-baik pujian. Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lam yaftahu li ahadin qabli, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membukakan, mengajarkan kepada, memberikannya kepada seorang pun sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, tumayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak, kemudian dikatakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. sal tuqtah isfa' tusyafa', mintalah apa yang enggak engkau minta maka engkau akan diberi, dan mintalah syafaat maka engkau pun akan diberikan syafaat itu. Naam. Fa arfa'u ra'si fa aqulu, maka aku pun mengangkat kepalaku dan aku katakan, ya Rabbi, ummati, ummati. Beliau pun mengatakan, wahai Rabbku, umatku, umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa yuqalu, maka dikatakan kepada beliau, ya Muhammadu, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Nah, min abwabil jannah. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah ke dalam surga, ke dalam jannah, dari kalangan umatmu yang tidak dihisab dan tidak diazab. Nah, dari mereka yang tidak dihisab, dari pintu yang paling kanan, dari pintu-pintu surga. Wa umsyuraka unnas fi ma siwa dzalik minal abwabi. Naam. Dan mereka bersekutu dengan manusia dengan pintu-pintu yang lain, dari selain pintu yang paling kanan tersebut, dari pintu-pintu surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian beliau mengatakan, demi zat yang Muhammad, jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati laka ma bainam makata wa hajarin au kama bainam makata wa busra. Kemudian beliau menyebutkan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara enam pintu yang satu dengan yang lainnya, yaitu sejarak antara Mekah dan Hajar, atau sejarak antara Mekah dan Busra, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan betapa luasnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang jarak satu pintu dengan pintu yang lainnya aja begitu jauhnya. Naam. Sehingga ini keutamaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yang bahkan beliau sebutkan ya tidak diberikan kepada selain Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Ya, ini syafaat, syafaatul uzma. Ini merupakan syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Wah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, biiznillahi ta'ala, insyaallah di pekan yang akan datang diisi oleh Ustaz Zubair insyaallah ta'ala. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.